Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan apa yang tadi telah kita baca di Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah, kutipan perkataan Ibnu Al-Qayyim di Shu'aikul Mursalah, maka kita jumpai satu hal yang menarik, yaitu beliau katakan ada yang namanya ladzatul tafarrud, kenikmatan karena nyeleneh. Nah, jadi kenyelenehan itu tidak mesti menyiksa. Nah, ada kondisi tertentu di mana nyeleneh itu menjadi satu hal yang nikmat. Nah, pelakunya merasakan kenikmatan dalam nyeleneh tadi. Di antara bentuk nikmat tersebut, wallahu ta'ala a'lam, nyeleneh itu menjadi sesuatu hal yang nikmat manakala dikasih bungkus intelektual. Wah, ini nyeleneh ya, karena ya, orang itu pada sinis karena mereka awam. Nah, ini, ya, mereka itu awam, mereka itu terbelakang, bukan intelek. Nah, kalau kita, nah, ya, karena namun kalau ya perkataan dan pemikiran kita dianggap nyeleneh karena kita intelek, kita orang top. Maka dalam bungkus semacam ini nyeleneh menjadi satu hal yang nikmat. Adalah ladzatut tafarrud. Padahal umumnya nyeleneh itu menjadi tersiksa. Karena orang itu ingin sama dengan yang lain. Kecenderungan orang, jiwa orang itu tidak ingin beda dengan orang lain, ingin diterima oleh komunitasnya. Namun ternyata tafarrud, nyeleneh, aneh itu bisa membuahkan kenikmatan. Manakala di antaranya wallahu a'lam, ketika misalnya dikasih kedok intelektual. Nah, maka apa yang tadi kita baca di sababul khamis, sebab yang kelima. Di antara sebab tersebutnya kesesatan adalah memunculkan hal-hal yang aneh. Karena orang itu bosan dengan yang itu-itu saja. Orang itu bosan dengan hal yang itu-itu saja. Maka kalau kemudian ada sesuatu, kalau bisa kreatif membuat satu hal yang lain daripada yang lain, atau menyebarkan satu hal yang lain daripada yang lain, maka itu di situ terdapat kenikmatan. Maka wallahu ta'ala alam, di antara hal yang kesesatan yang tersebar dengan poin yang kelima, di antaranya adalah kesesatan karena pengaruh yang disebut dengan filsafat atau yang disebut dengan pemikiran. Maka dibuatlah sesuatu hal yang aneh. Apa boleh jadi orang bilang pluralisme, nah, ada pesan aneh gitu, yang tidak biasa. Kalau biasanya ya, selain Islam kafir gitu ya, penghuni neraka, ini kemudian dibuat makna yang lain daripada yang lain. Ada makna yang gharib. Ya, boleh jadi kedoknya multikulturalisme atau kemudian pluralisme atau apa ya, bikin istilah baru lah. Ya. Bikin hal-hal yang ide-ide baru. Nah, kemudian ide-ide baru tadi kemudian dibungkus dengan alfat ghoribah. Nah, nanti juga dikelilingi dan dibungkus dengan lafat-lafat yang juga aneh-aneh gitu. Ya, yang pakai sasi-sasi atau yang pakai isme-isme. Nah, itu keren gitu. Pokoknya kemudian dibuat kesan, dikasih warna, itulah intelektual. Itulah cendikiawan, itulah guru bangsa, atau nama-nama yang bukan dan top yang lain. Maka ketika pesan yang jeleneh kemudian dibungkus dengan istilah-istilah yang jeleneh, kemudian itu dikasih posisi yang tinggi, maka kemudian disebarkan kepada orang-orang yang polos dan dikatakan kalian gak akan jadi intelek kecuali faham hal ini. Nah, kalian tidak akan jadi cendekiawan kecuali menguasai term-term ini semua, istilah-istilah ini semua. Itu barulah jadi kalian top, kalian ilmuwan, cendekiawan, dan istilah-istilah semacam itu. Maka orang pun kemudian Dan kemudian disampaikan bahasanya jarang orang ada yang menguasai hal ini, orang yang menekuni hal ini dan menguasainya dengan baik. Maka orang kemudian berupaya untuk mendapatkannya, karena itu dikasih iming-iming yang wah, menjadi intelek, jadi cendekiawan dan seterusnya. Nah, ketika orang itu kemudian menekuni hal itu, dan itu adalah pesan-pesan berbisa yang dibungkus dengan bungkus-bungkus yang menarik. Nah, ketika ada orang yang menekuni hal tersebut, ternyata ketekunannya itu bertepatan dengan keadaan dirinya yang kosong dari ilmu yang benar. Tekun di situ, sibuk dengan buku-buku pemikiran, tokoh-tokoh pemikiran, yang banyak yang ngomong tanpa dasar, dan ini bertepatan dengan hati yang kosong. Orang yang tidak punya background, orang yang tidak ngaji, orang yang, maka semua itu akan langsung tertelan mentah-mentah. Nah, kalau sudah tertelan mentah-mentah, sulit selamat. Karena sudah kemudian menyatu. Maka tadi dikatakan, atibaul adyan, dokter-dokter rohani, yaitu para ulama pun tidak kuasa lagi untuk bisa menepis subhat-subhat yang telah kokoh tadi. Masalahnya karena ini bertepatan dengan kuluban khaliyatan min haqa'ikul iman. Hati yang kosong. Ini kalau hatinya sudah terisi juga dengan yang lain, dengan ilmu yang benar, berdasarkan Quran dan Sunnah, maka hal-hal yang tadi pun insya Allah biiznillah tidak akan begitu mempengaruhinya. Boleh jadi dipelajari sekedar supaya bisa lulus begitu saja ya, sehingga enggak kelamaan kuliah di harus membahas yang masalah semacam itu, sudah cepat lulus gitu ya. Tapi tidak akan kemudian mempengaruhi, itu akan berpengaruh manakala orangnya kosong, tidak punya ilmu. Kemudian wali makanil istighab wa qabuli nafsi li kulli gharibin, dikarenakan posisi penting dari mencari keanehan, mencari kejelenehan, itu punya kedudukan yang penting. Wa qabuli nafsi, dan jiwa manusia itu menerima li kulli gharibin, setiap hal yang nyeleneh-nyeleneh dan hal yang asing-asing. Lahaja annas bil akhbar li gharibah, maka orang pun gemar dengan cerita-cerita yang aneh-aneh. Maka di dunia dakwah pun itu majelis yang diminati oleh banyak orang, itu kalau membahas di situ ada ceritanya yang aneh-aneh, yang jarang-jarang kemudian didengar, dibahas, wah itu peminatnya banyak. Buku kemudian yang cerita menceritakan hal-hal yang unik, aneh, itu peminatnya banyak. Karena memang tabiat manusia qabulun nafsi li kulli gharibin. Maka orang gemar dengan cerita yang aneh-aneh. Wa ajaibil makhluqat, orang kemudian cerita tentang hal-hal yang unik, hal-hal yang menakjubkan dari makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ada cerita yang menarik tentang apa-apa binatang ini dan itu, keunikan semut atau keunikan apa yang itu aneh. Sehingga oleh karena itu orang suka dengan al-alghaz, dengan teka-teki. Orang itu suka dengan teka-teki karena dia tertantang dengan hal-hal yang aneh. Tertantang dengan hal-hal yang aneh. Wal ahaji sama teka-teki, atau mendengarkan hal-hal yang perlu, yang aneh, yang itu dia perlu harus berpikir keras untuk mendapatkannya dan menguasainya. Waswar al-ghariba, dan gambaran-gambaran yang aneh, meskipun yang maklufah, yang familiar, yang biasa, itu sebenarnya lebih menakjubkan. Padahal lebih menakjubkan dirinya sendiri, badannya sendiri, organ manusia itu sendiri, itu lebih menakjubkan. Namun orang suka cerita apa keanehan apa ini, kekuatan terbang burung ini punya apa dan seterusnya. Orang suka dengan cerita-cerita semacam itu. Padahal yang biasa itu pun lebih aneh, lebih unik, malah kelewatan. Namun kelewatan. Kenapa? Karena sudah maklufa, sesuatu yang sudah biasa. Bahkan sesuatu yang biasa tersebut ahsan wa atamu khilqatan, itu lebih bagus dan lebih sempurna struktur penciptaannya. Makhluk yang biasa dijumpai itu strukturnya lebih sempurna, lebih bagus. Namun orang lebih suka cerita binatang-binatang yang langka-langka. Nah, kenapa? Karena ada sesuatu yang aneh. Ya, ini karena itulah jiwa manusia, ya, mencari hal-hal yang aneh, unik dan asing. Maka pengajian yang disukai digemari orang yang isinya ada cerita yang aneh-aneh. Kalau cuma membahas Quran hadis, aduh Quran hadis sudah biasa. Ya, Quran hadis sudah biasa. Ada bumbu cerita-cerita yang aneh-aneh. Nah, itu kemudian menarik, kan? Itu yang kemudian digemari oleh banyak orang. Oleh karena itu di masa silam di antara faktor yang menyebabkan tersebarnya atau munculnya hadis palsu diperankan oleh orang-orang yang disebut al-qasas. Al-qasas itu tukang ceramah, dai umum gitu, bukan di dunia ilmu, ya. Namun dia ya lebih ke masyarakat umum. Maka audiennya itu istilahnya dai untuk masyarakat umum, itu al-qasas. Yang dia sering sekali karena untuk dai masyarakat umum, maka temanya adalah menyemangati orang untuk beramal, nakut-nakuti orang dari maksiat. Itu tema sentralnya di masa silam. Karena dai umum. Dai untuk kalangan orang umum. Maka cerita, maka apa materi pokoknya? Menyemangati orang untuk beramal, orang untuk rajin beribadah, kemudian menakut-nakuti orang dari maksiat. Nah, ya, al-qasas itu kemudian majelisnya ramai, manakala ceritanya itu aneh-aneh. Dan ceritakan pahala ini dan itu, pahalanya itu aneh-aneh. Bisa, maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan ciptakan untuknya seekor burung yang terbuat dari ini dan itu. Nanti burung ini akan begini dan begitu dan seterusnya. Yang pokoknya ceritanya menarik dan aneh. Maka mereka para tukang al-qasas itu kalau merasa kalau menyampaikan hadis-hadis Nabi yang jelas benernya itu sudah umum, sudah banyak disampaikan. Sudah banyak yang menyampaikan. Nah, hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya itu sudah biasa. Sudah didengar di banyak tempat. Nah, supaya kemudian laku, kemudian jam panggungnya itu bisa banyak, bisa manggung di mana-mana. Nah, maka dia bikin hadis palsu. Hadis palsu, ya isinya bagus. Memotivasi orang untuk beramal, nakut-nakuti orang dari dosa. Namun di situ ada kisah yang menarik, yang aneh, yang tidak biasa dan jarang dibahas. Dan jarang disampaikan. Namun itu karangan dia sendiri. Sampai demikian. Orang sampai kecintaan orang demikian besar dengan sesuatu yang gharib, ya, sampai mendorong sebagian orang untuk bikin hadis palsu berisi cerita-cerita yang aneh supaya orang tertarik menyimak dan mendengarkannya. Kemudian sebab yang keenam tersebarnya kesesatan adalah takdimul muqaddimat kebala ta'wil. Ya, orang itu disampaikanlah beberapa premi logika sebelum dia mengotak-atik satu dalil. Sehingga premi-premi logika tadi kal atnab seperti tali tenda, wal autad seperti pasak untuk mengikat tali tenda, lil fustat untuk sebuah tenda. Maka tenda hal pokoknya adalah mengotak-atik dalil. Nun supaya mengotak-atik dalil itu perlu dikasih mukadimah. Kita harus memahami dalil harus dengan ya, jangan dipahami secara normatif semata, ya, literalis semata, ya, dohiri, ya, terlalu letterlock. Ya. Kita harus mengkaji satu dalil dari sisi historis, sosiologis, ya, atau apalagi pokoknya keren. Ya. Wah, itulah kajian yang integratif, man. Itulah kajian yang komprehensif. Ya. Orang itu jangan kemudian parsial. Namun tidaklah dipahami sesuatu itu dengan integratif, dengan komprehensif, tidak apa atomistik, tidak begini. Apalah pokoknya, intinya semacam itu. Pakai mukadimah, enggak langsung. Langsung, wah ini hadis ini enggak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah itu orang awam langsung mental. Ini hadis ketinggalan zaman gitu. Enggak lagi cocok gitu. Siapa yang mengangkat perempuan sebagai pemimpinannya maka akan tidak beruntung. Wah itu ya. Ketinggalan zaman, sudah kadaluarsa, itu terlalu kasar gitu kan. Kalau terlalu kasar, kurang cantik, nah orang itu terlalu gampang ketahuan. Wah ini ngajak orang untuk ingkar sunnah. Wah, namun mari kita pahami hadis Nabi secara komprehensif. Ya, itu kita jangan hanya kemudian memahaminya dengan nalar fikih semata. Perlu kemudian didukung dengan ilmu sosiologi, antropologi, historis. Konkuren kan kalau itu. Intinya padahal ini hadis kadaluarsa kan. Tapi perlu mukadimah yang menarik. Biar orang itu, biar kesesatan itu laris. Kalau langsung blak-blakan, orang sudah langsung antipati. Wah ini ngejak ingkar sunnah. Menolak hadis Nabi. Nah, kalau pakai mukadimah, perlu kajian yang integral, interkonektif, komprehensif. Semua bukan hanya dengan menggunakan ilmu-ilmu warisan para ulama, kemajuan ilmu manusia di berbagai bidang, itu juga perlu kita manfaatkan untuk memahami hadis Nabi. Kan keren kan? Wah. Maka kita, mari kita lihat dari sudut pandang historis. Kita sudut pandang dari sudut pandang sosiologis, psikologis, antropologis dan seterusnya. Maka penolakan terhadap dalil, terhadap ayat Quran, hadis Nabi itu jadi mudah. Harus takdimul mukaddimah. Jangan langsung to the point. Menyebarkan kesesatan, jangan langsung to the point. Harus ada langkah-langkahnya terlebih dahulu. Baru sampai ke sana, kesesatan. Itu jangan langsung ke sana. Muter dulu. Setelah muter ya, nanti dibawa juga ke sana. Pakai muter-muter dulu. Faminha, maka di antara mukaddimah untuk menyebarkan kesesatan, dhamu ashabidh wahir, mencela orang-orang yang letterlek terhadap dalil. Mencela orang-orang yang memahami Quran dan Sunnah apa adanya. Itu pemahaman konservatif. Maka dicela. Itu hanya orang-orang yang tidak intelek, yang seperti itu. Itu pemahaman yang dangkal, tidak mendalam. Itu pemahaman yang parsial, tidak komprehensif. Maka dicelalah ashabul zawahir, yang itu hak. Demikianlah kebenar dalam mengkaji Quran dan Sunnah. Hukum asalnya adalah makna zahirnya. Kita tidak menolak adanya zahir kadang tidak kita terima dan kita tidak pakai. Namun itu bukan karena alasan sosiologis, antropologis. Namun karena dalil. Jadi itu yang disebut dengan takwil mahmud. Itu tidak masalah. Ini pertimbangan dalil ini. Maka zahir ini tidak kita pahami sebagaimana zahirnya. Namun bukan karena alasan sosiologis, antropologis, dan is yang lain. Dan karena tuntutan dalil. Wa'aibuhum, dan dicelalah ashabul zawahir. Wal izra' direndahkan. Mereka itu orang yang pikirannya dangkal, cepek dalam berpikir, tidak mendalam dalam mengkaji. Kemudian dikatakan bahasanya ashabu dzahir, orang yang berpegang teguh dengan zahir nas Quran dan sunnah. Kecuali terdapat dalil yang mengharuskan untuk meninggalkan zahir. Dikatakan annahum qaumun juhal, mereka itu orang-orang yang bodoh. La uqula lahum, tidak berakal. Akal yang sempurna, yang intelek itu kita. Nah, yang letterlek-letterlek itu. Nah, maka itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Dangkal pemikirannya. Wa innamahum ashabu dzahir sam'iyah. Mereka itu hanyalah orang-orang yang bersikap dzahiri, memahami letterlek dengan sam'iyah, dengan dalil-dalil wahyu. Pemilha, dan di antara mukaddimah yang mereka sampaikan untuk menyebarkan kesesatan, mereka katakan bahasanya dalil Quran dan sunnah itu adillah lafziyah. Itu adalah dalil yang berupa teks. Nah, dalil yang berupa teks ini la tufidu ilman wala yakina. Tidak menghasilkan ilmu dan yakin. Karena semuanya multi tafsir. Semuanya itu sekedar pemahaman terhadap teks. Itu sekedar pemahaman terhadap teks, penafsiran saja. Maka itu tidak menghasilkan. Apakah yakin yang itu yang dimaksudkan? Oh, ini kan bisa. Ya, itu kan tafsiran Anda saja. Seperti itu. Boleh jadi ada tafsiran yang lain. Wal ilmu inama yustafad min adilatil ma'kul. Sedangkan ilmu dan yang menghasilkan yakin itu hanya dianggap, hanya bisa didapatkan dari dalil logika. Waqa'il mantik dan kaedah-kaedah logika. Waminha, dan diantara mukaddimah, premis akal, logika yang mereka tawarkan untuk menyebarkan kesesatan. Dalam mereka katakan, jika akal bertentangan dengan dalil wahyu, maka akal harus lebih didahulukan daripada wahyu. Fahadil mukaddimat, maka pengantar semacam ini dan hal-hal semacam ini adalah asas ta'wil, landasan untuk melakukan otak-atik terhadap dalil. Faidha indommat hadil asbab ba'dwa ila ba'din. Beliau telah paparkan 6 sebab, jika kemudian 6 jika faktor-faktor ini tergabung jadi satu. Tergabung jadi satu. Atau minimal taqarrubat, saling berdekatan. Faya mihnatul Quran wa sunnah. Maka duh celakanya dan kasihannya Quran dan sunnah. Maka jadi babak belur. Ajaran Quran dan sunnah tidak lagi sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena dia jadi bancaan berbagai macam pemahaman yang menyimpang. Waqad salaka fi kulubin qad tamakkanat minha hadhil asbab. Maka boleh jadi Quran dan sunnah tadi itu lewat pada hati orang yang telah kokoh dengan 6 faktor di atas. Dia telah tercekoi 6 faktor di atas atau kurang dari itu. Telah kokoh di dalam hatinya. Kemudian ketika lewat Al-Quran, maka apa yang terjadi? Fahunalika ta'wil wa tahrif wa tabdil wa idmar wa ijmal. Maka hati tersebut akan menyingkap dari Al-Quran dan sunnah dengan ta'wil, dengan diotak-atik, dengan tahrif. Ya. Dan ta'wil yang sebenarnya yang mereka berikan adalah tahrif, penyelewengan terhadap maksud Quran dan sunnah. Wa tabdil, kemudian penggantian, diganti-gantilah dengan maksud-maksud yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian itmar, kemudian disamarkan hal-hal yang jelas. Kemudian disamarkan wal ijmal. Kemudian disamarkan. Maka hal-hal yang nampak maknanya jelas, gamblang, itu disingkirkan, dipinggirkan. Kemudian hal-hal yang mutasyabih itu yang kemudian ditonjol-tonjolkan, yang kemudian dipopulerkan. Ketika mereka mau mengatakan semua agama sama, semuanya calon penghuni surga, maka firman Allah di surat Al-Bayyinah jarang dan dipinggirkan. Tidak pernah disampaikan. Firman Allah menegaskan, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Itu tidak keluar. Ini yang dikeluarkan kira-kira dalil yang bisa diseret-seret untuk mendukung semua agama itu sama. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiin man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Fala khauf fala ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, jika mereka betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka untuk mereka pahala. Siapa Nasrani yang dimaksudkan? Siapa Yahudi yang dimaksudkan? Bisa dipelintir ke sana dan kemari. Nah, maka itu yang ditonjol-tonjolkan. Dan yang jelas, tegas. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Nah, itu disamarkan, dipinggirkan. Laqad kafara alladzina qalu inna Allaha thalithu thalathah. Sungguh kafirlah orang-orang Nasrani. Itu tidak bakal dibahas. Laqad kafara alladzina qalu inna Allah wal Isa ibn Maryam. Laqad kafara alladzina qalu, sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahasanya Isa adalah anak Allah. Dan ayat-ayat semisal itu yang menegaskan tentang kekafiran orang-orang yang kafir. Karena ini, maka ini perlu diitmar wa ijmal, diglobalkan, di samarkan, dimarginalkan, dipinggirkan, dan jangan dikedepankan dan dipopulerkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa' nabi ma'alam tanah wa zinna ilma. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin.